itu coy. Omongan tuh. Asik. Spesial juga Air Group. Global Production, terima kasih banyak tadi. Sun Lan Riko, gue demen. Sun Lan Riko. Masih